yang ditunggu-tunggu. The surprise party Abang Aditya. My brother hidup tapi mati, sang jenderal Aulia Elmeno. Kalian malam ini memang beda. Selamat malam minggu. Datang bergabung kembali Miss Girl BMJ Tia Mahasello, Sister Mira Azula, Almia Virulfa, My Brother Rizky Paul Bustar, mengucapkan panjang umur sehat selalu. Siti Nuraliza from Joker Party, wish you all the best. Lagi dan lagi nyatarus Rizky Paul Bustar. Ini pesta kami, lain pesta Bani kami. So Rizky Paul Bustar, selamat tahun minggu. Kada kuat kada usah beparak, lanjur tambahan Raja Jalur Hip Sibai. Kembali ke Spermia Amora dan Mia Babam. Special one, special two, special three. Bebek Mel-Mel mengucapkan selamat malam minggu yang tersayang from Idut NC Iwan TG. So Iwan TG, Bebek Mel-Mel, Banjar Masin T 9, 8, 7, 1, 2, 3. Selalu my sister Joker Fardy Siti Nurhaliza Banjar Masin Happy Birthday A You Lumi. Request Little Boss Joker Fardy buat yang tersayang Siti Nurhaliza, panjang umur sehat selalu, happy birthday Siti Nurhaliza. So Banjar Masin 10, 9, 8, 7, 6, 6. Banjar Masin mana suaranya? dan Nahda Lestari, Ilya PW mengucapkan panjang umur sehat selalu my sister. Jakir Fabi, Siti Nurhaliza, Sebi Bustai, Pendegara, Siti Nurhaliza, Panjar Masih. Once again, mana suaranya? Daya Ulah Arab Ijul Palkam mengucapkan selamat datang tiga wanita cantik, Nevil Ova, Mira Azula, Dina Nova, so Dina Nova, Mira Azula, Nevil Ova, Sit Your Body On, You, Ricky Ijul Pianomik, Ting Sanak, Panumnya, Ulah Arab Ijul Palkam, so Ijul Palkam, hey, Ijul Palkam, para wanita ajak dia bahagia. Serangan jarak jauh Prama Samasam Sang Jenderal Aulia Elmino Nanda 17 Ripti Sedo Jangan Kisah Aulia Elmino Kisah Iya Nanda 17 Kisah Bandar Ripti Sedo Unggat-unggat apa. Selamat malam minggu. Serang terus from Saka Tamiang, Penjahat Wanita, Judy Odoi, Ning Si Okta, Judy Odoi, Ning Si Okta, jangan lupa bahagia. General Game DB, Rizky Paul Booster mengucapkan bertambah umurmu, Siti Nurhaliza, salam satu asma. So, buat semua, kasih mereka top 10, jangan lupa bahagia. My sister Clothing Bungas, Mia Virulpa, My sister Dina Nova, Rizky Paul Booster, paling bohai di Mas Yelo, hey Bonnie Cam sudah pasti di depan, hingga Junai. TG Bebek Mel-Mel mengucapkan spesial medi seluruh pengunjung. Selamat malam minggu. Pas Joker Fabi Arif Rodriguez mengucapkan happy birthday yang tersayang Siti Nurhaliza. Semoga sehat dan jaya selalu. Banjarmasin, selamat malam minggu. Asmiati Witlap, Rahmat Lucky mengucapkan happy birthday my sister Joker Fabi. Siti Nurhaliza panjang umur sehat selalu. Banjarmasin, mana suaranya? We'll be right back. putaran 4 lewat di pesta Buan Bian pasukan Tahalai. Yani Tareta, Pani Tareta, Putra Nugroho, Salus Raja Ayak Putra Nugroho, Yani Tareta, Pani Tareta, Tahalai 1, Tahalai 2, Banjar Masih, Jangan Kasih Kendor, Ayu, Lu. Ini pasangan teristimewa Putra Nugroho, yang tercinta Ubay RB, Su Putra Nugroho, Ubay RB. Wish you all the best. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Cari request Ulak Arab Ijul Polkom buat my sister si cantik manyun Mia Virulva. So aku takut Mia Virulva. Amaka Ijul Polkom lagi ga Mia Virulva. Semoga ikan bahagia Banjar Masih Hit Republic. 10, 9, 8, 7. Are you ready? Iwan TG, BB Mel Mel from Palangan Luton C. Semoga bahagia selalu Banjar Masih buat yang sakit. Lagi Mia Virulva mengucapkan jangan lupa bahagia my brother Rizky Paul Booster. Ampunnya Jupi Angel. Sudah pasti kami semakin di depan. Big Tomlin si Bungas Mia Virulva si Tembam Mia Timah Selo. Si Bawel Mira Zula lagi Gabon Ikam sudah gen. Kasihani yang lain. Maybe I'll ready for action. Aulia Elmina Judia Dainanda 17 Ripki Sedo. Samantha Lestari Ilia PW. Ucapkan selamat ulang tahun my sister. Ibu negara Joker Fardi Siti Nurhaliza. Sukses dan jaya selalu. Banjar masih happy birthday. Special request Ulak Arab Ijul Polkam dan Mia Abil Ulfa. All this one Muskurane. Terlepas Arif Rodriguez, anak-anak Joker Party mengucapkan happy birthday my sister Joker Party, sehat dan jaya selalu. Wish you all the best. Dijelut piano mic buat yang berulang tahun Siti Nurhaliza. Special maybe Arif Rodriguez. Selamat malam minggu. Mas Arif Rodriguez, anak Joker Party mengucapkan happy birthday. My sister Joker Party sehat dan jaya selalu. This one special request kepada terindah Little Boss Joker Party yang merayakan ulang tahun yang tersayang Siti Nurhaliza. Sukses dan jaya selalu. Banjarmasin surat cinta untuk Siti Nurhaliza. Banjarmasin teh. 9, 8, 7, are you ready? Bos Joker Arif Rodriguez mengucapkan happy birthday yang tersayang Siti Nurhaliza, sukses dan jaya selalu. Happy birthday Pak Jarmasin buat ya Jalus Raja Ayak Putra Nugroho. Selamat malam Minggu dan sanak pari ulang Arab Ijil Palkam. Ini pesta kalian The Putra Nugroho Ijil Palkam Banjar Masinte. 9, 8, 7, 6 are you ready? Dia habiskan waktu kita lagi berbicara. Macam dunia telah aku habiskan sisa hidup bersenang-senang pasangan tiada duanya ulang Arab Ijil Palkam dan Mia Fir Ulfa Banjar Masin Sunday Monday goodbye I love you. Habis bintang malam Iqbal Arab ucapkan bersenang-senang my sobat anda 17 sun anda 17 bintang malam Iqbal Arab Banjar Masin jangan kasih kendor. Yang patah hati tangannya di atas. Nyesek ini lagu. Tentang aku tentang aku Jenderal Auli Elmina with Julia Day mencapai ulang tahun ibu negara Joker Fardy Siti Nuraliza. Apakah lagi kah? Oi, Yuri, Yuri. Korban gosip Auli Elmina Judi Aldoi Nanda 17 Iqbal Arab Miki Shadow Banjarmasin kami sudah bahagia. Anda rame terus akunya Judi Aldoi with Ningsi Okta. So Ningsi Okta Judi Aldoi Banjarmasin hamburakan cintanya. Dayak setengah Banjar Mia Firulfa Timaselo Mira Zulam ucapkan selamat ulang tahun si Bawel ibu negara Joker Fatih Siti Nurhaliza. Hey Siti Nurhaliza, salam bungas Gasanika, happy weekend. TG Bebek Mel Mel from Dunia Indonesia. So happy weekend. Iwan TG Bebek Mel Mel. Banjar Masin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you ready? Kembali malaikat tak bersayap ulak Arab Ijul Palkam Abizwan emergency. So Ijul Palkam Banjar Masin emergency time. 9, 8, 7. Kujat tarus on. You ready? Arab Ijul Balkam, lokasi gelapnya Jantik Manyun, Miavin Urban, semoga bahagia selalu. Umar Sen Algo Mojil, Amar Marco mengucapkan bahagia selalu. Ulang Arab Ijul Polkam, Miavin Urban. So Ijul Polkam, Miavin Urban. Bajar masih on. Adakah cintanya sang jenderal Oli Elmino Witnanda 17 Judi Odoi Rizky Sedol Banjar masih jangan lupa himong Masihkan jangan lupa himong bos di atas bos Rizky Sedol Julianti 07 tambahkan Rizky Sedol Julianti 07 Banjar masih asam-asam selalu di depan. Dari Adi Mungas Miepir Ulfa buat yang berulang tahun Siti Nurhaliza. Hey Siti Nurhaliza, tambah lagi cintanya. Special Miepir from Balangan Iwan TG Bebek Mel Mel. Semoga kalian bahagia. So, kalian memang beda. Iwan TG, Bebek Mel Mel. On you screen. Ada Lestari Lia PW mengucapkan selamat hari kelahiran my sister Joker Party Siti Nurhaliza, sukses dan jaya selalu. Wish you all the best. Arif Rodriguez mengucapkan I love you, I miss you buat yang ulang tahun Siti Nurhaliza. Kembali ulang Arab Ijul Palagam Andi Bungas Mia Virulpa menjawabkan Ibi Besti Siti Nurhaliza with cintanya Arif Rodriguez 10, 9, 8, 7, 8, 8. You say I say Ruby. Yes.

Jenderal GMDB Rizky Polbustar lagi kah? Rizky Polbustar sudah pasti ikam bintangnya. So Rizky Polbustar agar masih bojo ensan. Rizky Polbustar, ajutan laginya seorang Rizky Polbustar. Kita pasti ikam bahagia. 1, 2, 3, go. Jeluk Pianomik ucapkan special thanks my brother, my sister, Iwan TG dan Rebe Mel Mel from Balangan Idut NC. Ice cream. Lestari Lia PW Lesmi Ate mencapkan happy birthday. Dikasih Little Boss Joker Frati Arif Rodriguez My Sister Siti Nur Haliza. Panjang umur Mas for you. Hajar Masin selamat malam minggu. Cina bukan Korea, yaitu ulang Arab hijau pelkam. Ading Mungas Mia Birol Pam mengucapkan happy enjoy buat semua yang absen. Are you ready? Rizky Polbustar mengucapkan happy birthday Siti Nur Haliza. Happy tonight. Jangan dihaur ampun lapangan Rizky Polbustar from DB Marabahan. So Marabahan kadahungan. Happy weekend. Ayak sampai larut Nia Firulpa Timan Selo Mira Zula from BMJ mengucapkan salam satu aspal Rizky Polbustar dan GMDB Ayu Skwe. Nada Lestari Lia PW anak-anak Joker mengucapkan happy birthday Ibu Negara Joker Fati Siti Nur Haliza. Sukses dan gaya selalu. Selamat tahun minggu. Jelut piano mic, happy weekend, putra Anomku, ulang Arab Ijil Polkam, dan putri Anom Mia Virova. Selamat malam minggu. Weekend lagi ulang Arab Ijil Polkam, Mekamu Ijil Polkam, jangan galau, masih banyak cintanya. Once again, lagi dan lagi Rizky Paul Booster, jangan tapi kencang kalau melatuk. Kita ingin kasihan yang lain. Happy weekend Rizky Paul Booster. Are you ready? Kita lepas Joker Valdi Arif Rodriguez, my partner di Jelut Piano Mic. Ucapkan bertambah usia, my sister. Ini Nur Halisha, panjang umur, wish you all the best. Selamat malam minggu. Yo Banjarmasin yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng. Selamat malam minggu. Joker Fadi mengucapkan selamat bertambah usia yang tersayang, my dear. Jadi Nur Haliza sukses dan jaya selalu. Bajar Masin happy birthday yang tersayang dari aku yang menyayangimu. Bajar Masin Sunday, Monday, goodbye. I love you. Jadi masih kan ulang Arab Jual Balkam, Ading Bungas, Mia Virulfa, Happy Birthday, Kasih Arif Rodriguez, Ibu Negara, Siti Nurhaliza, Banjarmasin mana suaranya? Siti tua wanita cantik Dina Nova, Mira Zula, mengucapkan semoga bahagia sahabatku. Cantik Manyun Mia Virova dan kesayangannya Ijo Pagang, jaya selalu. Ijo Pagang Mia Virova mengucapkan spesial maybe seluruh pengunjung malam hari ini, mana suaranya? Mas Joker Fardi Arif Rodriguez mengucapkan happy birthday yang tersayang Siti Nurhaliza. Semoga sukses dan jaya selalu buat kamu sayang, Anja Shinai. Ngatin Nanda Lestari Lisia PW mengucapkan selamat ulang tahun Siti Nur Halijah, panjang umur Banjarmasin, selamat malam minggu. Bas Joker Fardi mengucapkan selamat ulang tahun Siti Nur Halijah, panjang umur sehat selalu. Fati Pipa, mana suaranya? Special request kado istimewa, tak perlu kencang, yang penting senang. Ijul program Mia Bil Ulfa buat Siti Nur Halijah. Yeah. Jemaat ia pulang. Ijul welcome, seulang Arab ijul welcome. Jangan lupa himbong, selamat malam minggu. Ijul dari saya di Jelupi mengucapkan, beri dia satu kata, mantap buat Ika ijul welcome. So Banjarmasin mantap banar. Hey, my, eh, siapa asik asik, are you ready? Mas Mia Biro lupa ya, ijo welcome mengucapkan happy birthday Ibu Negara Joker Fatmi Siti Nurhaliza. Selamat malam minggu.